Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab baru sekarang. Namanya adalah hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Untuk mandi. Hal-hal yang diwajibkan untuk mandi. Maksudnya sebab-sebab yang mewajibkan seseorang mandi. Mandi apa? Mandi wajib, ya? Mandi wajib, tahu ke mandi wajib? Dah? Atau bertemunya dua kemaluan atau ini ya masuknya kepala zakar ke dalam ke dalam kemaluan perempuan. Nah, bertemunya dua kemaluan atau dalam bahasa lain memanglah ilmu atau dalam bahasa lain masuknya kepala zakar ke dalam kemaluan perempuan. Ya abang habis disunat ya weh, kan dibuang nganunya. Ah, yang depannya kepala namanya tuh. Ah, itu masuk di dalam kemaluan perempuan. Masuk sampai kepalanya. Paham ke? Masuk sampai kepalanya. Kalau sudah masuk, itu sudah wajib mandi. Ah, kalau sudah masuk kepalanya itu sudah wajib mandi. Udah wajib mandi, tahu enggak? Nah, yang kedua tadi masuknya kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan kepalanya, udah wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Yang kedua keluar mani. Nah, yang kedua keluar mani. Yang kedua, sebab yang mewajibkan mandi adalah keluar mani. Keluar mani sebabnya mungkin karena dia mimpi basah. Atau yang semisalnya. Yang penting kalau dia keluar mani, dia wajib untuk mandi. Yang ketiga, suci dari haid, baru suci dari haid dan nifas, atau bahasa lain setelah dia suci dari haid dan nifas. Nah, yang ketiga setelah dia suci dari haid dan nifas. Nah, dia wajib mandi tuh. Berarti yang suci dari haid itu nomor 3. Suci dari nifas itu nomor 4. Enggak apa-apa dibisa ya. Yang kelima, setelah keluarnya anak atau melahirkan, setelah melahirkan. Yang keenam, mayit. Bukan mayit suruh mandi seorang, tapi mayit dimandikan. Berarti kita ulang satu. Satu, masuknya kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan, walaupun sampai tidak keluar mani. Yang kedua, keluarnya mani. Yang ketiga, bersih dari haid. Yang keempat, bersih dari nifas. Yang kelima, setelah melahirkan. Yang keenam, mayit. Mayitnya harus dimandikan, bukan mandi seorang ya. Nah, kalau ada sebab-sebab tersebut, berarti seseorang ini wajib untuk mandi, mandi besar namanya. Mandi dari hadas besar. Kalau wudu, bersuci dari hadas kecil. Paham enggak? Wudu bersuci dari hadas kecil. Mandi bersuci dari hadas besar. Berarti hadas ada berapa macam? Ada dua macam. Satu hadas besar, yang kedua hadas kecil. Nah, kenapa kita harus bersuci dari hadas? Jawabannya, karena sholat syaratnya harus suci dari hadas. Nah, hadas ada dua bentuknya, hadas besar dan hadas kecil. Nah, orang yang sholat tapi dia masih berhadas, hadas besar ataupun hadas kecil, sholatnya sah atau enggak? Enggak sah. Makanya kita harus belajar cara bersuci dari hadas. Kemarin sudah belajar bersuci dari hadas kecil. Nah, itu beda lagi. Ada beda lagi. Nanti itu belajarnya. Yang penting kemarin kita belajar bersuci dari hadas kecil, yaitu berwudu. Sekarang kita bersuci dari hadas besar. Nah, tadi kita bahas sebab-sebab yang mewajibkan seseorang itu mandi. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana cara mandinya? Bagaimana cara mandi dari hadas besar? Mandi dari hadas besar itu gampang. Syaratnya cuma dua. Satu, niat. Berniat itu dalam hati ya. Niat dalam hati itu mandi. Sudah, tidak boleh dibilang aku niat mandi untuk bersuci bekasaiku, kasih itu, kasih ini, kasih Rabban, Rabbanku, Rabban batuk. Itu namanya kasih nabba. Kating dah, orang dolo mah, urusan hati orang dolo. Nah, udah lah, kita buang. Syarat yang pertama nih, niatnya letaknya di hati. Niatnya bukan diucapkan dengan lisan, bukan. Niat dalam hati. Dalam hati kita berniat, ya udah. Apa arti niat? Niatnya keinginan. Nah, itu artinya niat. Al-qasdu muqtarinun bi fi'li. Keinginan melakukan sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Nah, itu namanya niat. Enggak mungkin orang kalau cerita ngapa-ngapa dia bilang, aku nak gunting rambut, aku nak motong ayam, aku nak motong bawang. Ini kata sebut gila ini orang. Tapi niat nanti kabar-kabar kan? Gile kan, ya kan? Aku nak pergi ke masjid, aku nak sholat, aku nak wudhu, kan lucu kan? Makanya niat itu di dalam hati, bukan di ucapan lisan. Kalau di lisan itu namanya ucapan, bukan niat. Paham? Syarat yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Mengalirkan air ke seluruh tubuh cukup, sudah sah. Bagaimana kalau kita berniat kemudian kita terjun ke sungai? Sah. Kita berniat kemudian terjun ke kolam, sah. Jadi kalau kita lagi malas mau mandi dengan sempurna, kan kita malas mau mandi dengan sempurna, lalu tinggal kita niat, habis itu kita guyur, badan kita sudah sah. Nah, niatnya di dalam hati, kemudian kita guyur, sudah sah. Jelas? Itu namanya cara mandi yang sekedar sah. Jadi cara mandi yang sekedar sah. Nah, sekarang cara mandi yang kedua, cara mandi yang sempurna. Kalau itu namanya cara mandi sekedar sah. Nah, sekarang cara mandi yang sempurna. Nah, kemarin kita belajar cara berwudu ada dua kan? Satu, cara berwudu sekedar sah, yaitu ada 6 rukun yang harus kita penuhi, kemudian kita sempurnakan. Dari awal tambah basuh tangan, tambah bismillah ya kan? Tambah berkumur, itu cara mandi yang sempurna dengan cara wudu yang sempurna dengan cara wudu yang sekedar. Yang kedua sekarang cara mandi. Nah, barusan kita sebutkan mandi yang sekedar sah. Syaratnya cuma dua. Satu, dia niat, yang kedua langsung guyur air ke seluruh tubuh, perhatikan seluruh tubuh, berarti harus dikena seluruh tubuh itu. Nah sekarang cara mandi yang sekedar, yang sempurna, satu berniat yang kedua, satu berniat, yang kedua mencuci kemaluan dengan tangan kiri ya, mencuci kemaluan. Yang ketiga, membasuh tangan. Setelah dicuci kemaluan itu tangannya dibasuh pakai sabun. Udah? Setelah dibasuh tangan, yang keempat, berwudu. Sebagaimana wudu mau sholat. Yang keempat, berwudu seperti wudu mau sholat. Sudah? Selesai sampai kaki kan? Nah, habis selesai berwudu, baru kepalanya dikeramas. Dikeramas pakai sampo. Boleh pakai sampo. Pakai sabun bidak 9 pun boleh. Keramas kepalanya ya. Yang keberapa keramas tuh? Yang kelima keramas. Setelah berwudu tuh sampai kaki tadi. Yang kelima keramas. Setelah keramas, baru diguyur air dari kepala sampai kaki. Caranya bagaimana? Yang keenam kan mengguyur air ke seluruh badan kan? Nah caranya dimulai dari sebelah kanan. Diguyur sebelah kanan, kemudian di sela-sela. Apa? Apa sih? Diusap dengan tangan. Sambil kita mengguyur sambil diusap dengan tangan. Itu kan guyuran pertama, terserah mau pakai sabunnya, guyuran kedua, guyuran ketiga, guyuran keempat, terserah. Nggak pakai sabun, dan pakai sabun pun boleh. Habis diguyur sekali sabun, kemudian guyur lagi, belah kanan lagi. Nah, sunnahnya 3 kali, nah lebih pun tidak masalah. Jadi guyurnya sebelah kanan, kemudian baru sebelah kiri. Nah, selesai. Jadi setelah guyur badan seluruhnya, sambil tangan itu digosok-gosokkan ke seluruh badan. Paham? Nah, habis itu setelah selesai semuanya, baru keluar dari WC, kemudian dibasuh lagi kakinya. Dibasuh kakinya. Nah, selesai. Itu cari mandi yang sempurna.